Bagaimana membantah syubhat tentang mengisyaratkan telunjuk pada tasyahud? Mereka mengatakan mengisyaratkan ketika membaca kalimat tasyahud. Maksudnya ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah baru diisyaratkan. Mana dalilnya? Ya. Yang jadi masalah dalilnya. Apakah ada keterangan dari Rasulullah? Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau beliau bertelunjuk pada saat tasyahud. Dan pada saat tasyahud dari awal. Pada saat tasyahud dari awal. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia bertasyahud pada saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka alaihi dalil. Hendaknya dia mendatangkan dalil. Nah.